Keep going. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga, surah Ali Imran. Insyaallah pada hari ini kita akan mengulang kemarin sedikit ya, ayat 19, karena kemarin terpotong. Jadi kita ulang aja dari ayat yang ke-19. Nah, ya, silakan dibaca. Ibu Hayati ya, silakan baca, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعان وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Maka jika mereka mendebat kamu, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan orang yang mengikuti aku. Dan katakanlah kepada orang yang diberi kitab dan orang-orang yang buta huruf, sudahkah kalian masuk Islam? Maka jika mereka telah masuk Islam, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sungguh hanyalah kertasmu menyampaikan. Dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Fa is istinafiyah. Benar ya? Nah, istinafiyah benar ya? Pak in haju ya. Pak istinafiyah in harfu syar jazimah hajuka fi'il madhi ka fa'maf'ul bi. Bentar dulu, hajuka itu wawunya fa'ilnya. Waw fa'ilnya, iya. Fa'kul fa harfu jawabu syar kul fi'il amr fa'ilnya anta aslam tu fi'il madi fa'ilnya ana wajhiya maf'ulun bih illallahi jar wa majrur lillahi jar wa majrur wa harfu atfin min isim mausul ittaban itu bukan tadi ibu aja min mana ya? Mana apa min mani man ya man ini man ini matuf ya matufnya ke domir tak di aslam tuh kan, maka katakanlah aku hadapkan wajahku pada Allah dan begitu pula orang-orang yang mengikutiku. Berarti kan yang menghadapkan wajah aku dan orang yang mengikutiku. Mannya maturnya ke domir domir mutakalim ya, tak itu. Baik. Ittaban. Ittaban fi'il madhi wa harfu atfin qul ma'tuf ala faqul liladina jar wa majrur utu fi'il madhi majhul waw fa'il Al-kitaba maf'ulun bi. Waw harfu atfin. Ummiyina ma'tuf ala alladzina. Asla'a hamzah lil istifham. Aslamtum fi'il madhi fa'ilnya tum, Ustaz. Naam. Fa istinafiyah in syar isim in syart harfu syart jazimah aslamu fi'il madhi faqadi jawab fa'il madhi wawnya fa'ilnya wawnya sebagai fa'il fa jawabu syart qadi qad harfu tahqiq ihtadau fi'il amr fi'il amr itu fi'il madhi lagi. Oh, fi'il madhi ini. Nah. Wa in wa harfu atfin in ay harfu syart tawallau ma'tuf ala in tawallau tawal itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Wawnya fa'ilnya. Naam. Fa innama fa jawabu syart in harfu taukid ma harfu ma apa ya Ustaz? Gimana? Fa jawabu syar fa innama. Innama itu namanya ada tu hasrin. Oh, ada. Karena dia membatasi kan, hasr itu kan artinya membatasi. Maka sungguhnya engkau benar-benar hanyalah ya seorang yang menyampaikan gitu. Maka ini namanya ada tu hasrin. Ada tu hasrin. Alaika jar wa majrur al balagh balaghu mubtada. Alaika di sini jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh, dia khobar ya. Al balagh muqtada ma'akhir. Terus. Wallahu jar wa majrur. Mana jar majrur? Enggak ada jar majrur di situ. Wa harfu atau atfin Allahu lafzul jalalah basir khobar bil ibadi jar. Oh, jelas sebagai mubtada ya. Oh, mubtada ya. Jelas sebagai mubtada. Baru tuh mubtada bil ibadi jar wa majrur. Baca persennya. Fa'in jadalaka ayyuhar rasulu ahlul kitabi fit tauhidi ba'da an aqomati aqomtal hujjata dari kata aqoma yuqimu aqomta ya aqomta aqomtal hujjatu hujjata maful bih aqomta hujjata alaihim faqul lahum innani akhlastu lillahi wahdahu fala usyriku bihi ahadan wa kadzalika man ittaba'ani gitu man ittaba'ani minal mu'minina akhlasu lillahi wa qadulahu enggak kalau begini hamzanya hamzah wasl bu wan qadulahu wan qadu lahu wa qul lahum wal musyrikil arabi wa ghairihim in aslamtum fa antum ala tariqil mustaqimi wal huda wal haqqi wa in tawallaitum fa hisabukum fahisabukum alallahi walaysa alayya illal balagho waqad ablaqtukum wa aqamtu alaikum alhujjata wallahu basiru bil ibadi. la yakhfa 'alaihim min amrihim syai'un. Ya, terjemahin. Maka jika Bu. Ya, Ustaz. 20 ya? 20 ya, maka jika engkau maka jika engkau mendebat wahai Rasul tentang Tauhid setelah engkau menegakkan ini justru maka ini. Jika ahli kitab mendebat engkau wahai Rasul, jadi bukan engkau yang mendebat. Jadi, maka jika ahli kitab mendebatmu wahai Rasul setelah engkau mendebat setelah engkau menegakkan hujah pada mereka, bacakanlah pada mereka. Katakanlah pada mereka, sungguhnya aku ikhlas untuk Allah semata, sehingga aku tidak akan menyekutukan seorang pun padanya. Terus? Begitu orang-orang yang mengikuti dari orang-orang mukmin, mereka ikhlas pada Allah dan tunduk kepadanya. Dan katakanlah pada mereka dan kaum musyrikin dari bangsa Arab dan lainnya, sungguhnya jika kalian masuk Islam, maka kalian berada di atas jalan yang lurus dan kebenaran. Dan jika kalian berpaling, maka perhitungan Allah, perbuatan kalian terserah pada Allah. Aku tidak berkewajiban selain menyampaikan saja. Itu Ibu lagi ngajian yang mana, Bu? Walaysa alayya illal balagh gitu ya? Oke, baik. Terus? Dan jika kalian berpaling, maka perhitungan amal perbuatan kalian terserah pada Allah. Aku tidak berkewajiban selain menyampaikan saja. Sedangkan aku telah menjelaskan pada kalian dan aku sudah tegakkan hujah-hujah pada kalian. Dan Allah mengetahui hamba-hambanya. Tidak ada satupun dari keadaan mereka yang samar baginya. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Wallahu basirum bil ibad. Maka jika mereka mendebatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah kepada mereka, aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula orang-orang yang mengikuti aku. Inilah sikap yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim. Ketika orang-orang kafir mendebat kita, berusaha untuk menggoyahkan iman kita, maka katakanlah kepada mereka, aslam tu wajhiya lillah. Aku serahkan wajahku, aku serahkan diriku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu. Dan katakanlah kepada orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, begitu pula orang-orang yang buta. Ya, buta di sini adalah orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran. A'aslamtum. Apakah kalian juga telah menyerahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Maka jika mereka telah mengislamkan diri mereka, telah menyerahkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi, kalau ada orang kafir yang berusaha menggoyahkan iman kita, maka kita katakan, aslamtu wajhiya lillah. Bahkan kita ajak mereka untuk masuk Islam. Karena Islamlah jalan keselamatan. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Dan jika mereka berpaling dari dakwahmu, berpaling dari seruanmu, fa innama 'alaikal balagh, maka sungguhnya kamu hanyalah orang yang menyampaikan saja. Adapun hasilnya, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai seorang yang memberikan nasihat kepada saudara yang tergelincir, ya, tugasnya hanyalah menyampaikan. Adapun hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi menyadarkan kepada kita bahwasanya kita janganlah pernah sombong, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada misalnya teman saudara kita yang karena nasihat kita lalu menjadi orang yang baik, maka jangan pernah membanggakan diri kita. Karena itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa mengislamkan pamannya yaitu Abu Thalib, yang selama hidupnya senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Kita lihat bagaimana peran Abu Thalib dan pembelaannya kepada Rasulullah dan umat Islam di awal-awal ketika umat Islam ditahzir, ya, diasingkan dari suku-suku Quraisy yang lain. Yang paling membela adalah Abu Thalib. Ya, namun ya, meskipun besarnya pembelaan dari Abu Thalib, tidak juga menjadikan Abu Thalib mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan di penghujung hayatnya, ketika Rasulullah memohon agar Abu Thalib mengucapkan dua kalimat syahadat, menerima Islam, tapi dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Rasulullah saja bisa mengalami hal seperti itu, bagi kita manusia biasa, ya, maka janganlah kita merasa bangga misalnya dengan banyaknya pengikut. Yang ini termasuk nasihat bagi para da'i, bagi para asatid. Jangan bangga dengan banyaknya pengikut, karena kalau ada orang yang mengikuti kita karena kebenaran yang kita ucapkan, itu semua murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Itu semua murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Aldi, baca Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan juga membunuh orang-orang yang melaksanakan keadilan. Iya, mintakan kepada keadilan dari manusia, maka berikanlah kabar gembira baginya dengan azab yang pedih. Inna harfu taukid, allazina isim mausul sebagai isim inna, yakfuruna fi'il mudhari dengan wawu sebagai fa'il, biayati jar majrur, biayatillahi Allahnya sebagai mudhof ilaih, wawunya wawu atof, yaqtuluna fi'il mudori dengan fa'ilnya wawu, an-nabiyyina sebagai maf'ulun bi ghairi sebagai jar majrur, hakin sebagai maf'ulun bi, wawu sebagai wawu atof, terus yaqtuluna fi'il mudori dengan wawu sebagai fa'il, allazina itu maf'ulun bihnya, ya'muruna itu fi'il mudori dengan wawu sebagai fa'il, bil kisti itu jar majrur, minan nasi jar majrur lagi. Fa basyirhum, fa-nya sebagai huruf istinafiyah. Basyir apa sebagai fi'il amr, hum sebagai duh, fa'ilnya apa basyir? Orang-orang beriman ya. Basyir itu kalau fi'il amr itu fa'ilnya pasti dhamir mukhatab, anta ya. Oh ya, anta. Fa'ilnya anta. Hum maf'ulun bi, bi'azabin sebagai jar majrur, alimin sebagai maf sebagai mudhof ilai. Mana ada mudhof ilai kayak gitu? Kan kalau mudhof enggak boleh tanwin. Oh iya ya, benar. Jadi na'at ya? Na'at ya. Iya, na'at benar. Ayo. Ya, sebagai na'at. Innal ladzina yajhaduna bil biddalaili biddalailil wadhihati wa ma jaa bihil mursaluna wa yaqtuluna anbiya Allahi zulman bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil adli wattiba'i tariqil anbiya'i fabashshirhum bi'adzabin mauji'in. Sungguhnya orang-orang yang berjuang di atas keadilan nih, maka dan apa-apa yang datang dengannya dan dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Oh, dan dengan apa yang dibawa dan dengan apa yang dibawa oleh para rasul dan membunuh para nabi secara zalim. Dan membunuh para nabi dengan zalim tanpa alasan yang hak, dan membunuh orang-orang yang melaksanakan keadilan dan mengikuti jalan-jalan para nabi, berikanlah kabar gembira atasnya dengan azab yang mauji'in. Apa? Mauji'in ya, mauji'in itu mauji'in. Menyakitkan. Oh, dengan azab yang menyakitkan, mauji'in. Baik, membarakul fiq, wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan membunuh para nabi dengan tanpa hak dan membunuh orang-orang yang memerintahkan pada keadilan di antara manusia, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya tidak mau beriman, bahkan mereka membunuh para nabi, dan ini adalah kelakuannya orang Yahudi. Dan mereka pun membunuh orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan keadilan, maka Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Ini balasan yang setimpal bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Apakah kalian melihat pada orang-orang yang mereka telah diberi bagian dari kitab-kitab dan mereka memanggil kepada kitab Allah untuk menghukumi di antara mereka. Apa aja baca terjemah yang mana, Pak? Nomor 22. Maaf. Nomor 22 sekarang ya. 22 ya, maaf. Salah. Saya ulang lagi, Ustaz. Iya, iya. Ulaikal ladina batilat a'maluhum. Habitat a'maluhum. Ulaikal ladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang terputus amalan mereka. Habis itu gugur. Lenyap, terputus ya? Iya, gugur atau lenyap. Gugur atau lenyap. Umuran amaluhum, amalan mereka di dunia wal akhirat dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah mereka mendapat pertolongan. Ulaika isim isyarah alladina isim mausul habitat. Dulu ulaika itu isim isyarah sebagai mubtada ya. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, alladina isim mausul sebagai khobar habitat itu fi'il madhi, fa'ilnya belum yang dia a'maluhum itu fa'ilnya hum mudhof ilai fid dunya jar majrur alwawu sebagai alwawu huruf ataf al-akhirah ma'tuf alwawu atf huruf atfin malahum ma huruf tidak nafi lahum jar majrur min nasirin jar majrur. Baik, ya. Baca tafsir ya. Ulaika alladina batolat a'maluhum fid dunya wal akhirah fala yuqbalu lahum amalun wa ma lahum min nasirin yansuruhum min adabilahi. Mereka adalah orang-orang yang gugur atau terputus amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan tidaklah mereka nanti tidaklah diterima amalan mereka, dan tidaklah mereka mendapat pertolongan dari adat Allah. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Mereka itulah orang-orang yang gugur amalan mereka, lenyap, sia-sia amalan mereka di dunia dan akhirat, dan tidaklah mereka memiliki penolong yang menolong mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan orang kafir di dunia maupun di akhirat. Jadi, betapapun banyaknya amalan mereka di dunia, kalau mereka tidak punya iman, walaupun seberatnya zarrah, maka amalan mereka tidak akan diterima. Misalnya, ya, seorang yang kaya raya, dia mendonasikan miliaran, bahkan triliunan uangnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, tapi dia kafir, maka amalannya sia-sia. Amalannya tidak ada guna baginya. Karena amal yang banyak, tanpa adanya iman maka sia-sia. Ya. Dan mereka ini orang-orang kafir tidak memiliki penolong di hari akhirat yang bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dulu di dunia dia merupakan orang yang terpandang, banyak membantu, dikenal dermawan, tapi kalau tidak ada iman dalam hatinya, maka amalannya sia-sia. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri nikmat Islam yang kita miliki, karena bagi orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, walaupun ya hanya seberat zarrah, ya, sangat sedikit, maka masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keadaan setiap muslim di akhirat nanti berbeda-beda. Ada orang yang langsung dimasukkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang harus ya mempertanggungjawabkan perbuatannya dahulu lalu baru dimasukkan ke surga-Nya, tapi intinya semua orang Islam pasti akan dimasukkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir, sebaik apapun mereka di dunia, sedermawan apapun mereka di dunia, itu sedikit pun tidak akan mampu menolong mereka di akhirat. Ya, karena di akhirat bekal yang paling utama adalah iman dan amal kita, ya, bukan harta dan kedudukan kita di dunia, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam kelompok orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Ya, Bu Dahili, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab dan mereka diseru kepada kitab Allah agar mereka menegakkan di antara mereka. Kemudian hukum. Mereka menegakkan hukum di antara mereka. Oh, menegakkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka berpaling. Muridun menentang muridun. Apa Ustaz? Menentang. Oh, dan mereka menentang. Al-Hamzah, harfu isham. Lam, harfu jasmin. Taro, fi'lun madi, mudari. Fi'lun mudari, majuzumun bilam, ya. Fi'lun mudari, majuzum bilam. Illal lazina jar majrur. Utu fi'lun madi majhul al-waw sebagai naibul fa'il nasiban mafulun minal kitabi jar majhul yud'auna fi'lun mudhari majhul ya Ustaz? Iya majhul juga ila kitabin jar majrur lil Allahi lafuz zalala mudhafun ilaihi lilikai lamukai yahkuma fi'lun mudhari baina zorof hum mudhafun mudhari mansubun bi lamikai gitu ya biar lebih yang mana oh yahkuma fi'lun mudhari mansub bi lamukai baina zorof hum mudhafun ilaihi summa harfu atfin Yatawalla fi'lun mudhari'un farikun fa'ilnya minhum jar majrur wa harfu atfin hum mubtada mu'ridun khobar Ara'aita ayyuhar rasulu a'jaba min hali ha'ula'il yahuda. A'jaba jadi apa nanti? A'jib gitu ya. Oh, ta'jib min hali ha'ula'il Yahudi Yahuda. Yahudi, ya, mudah pilih kan dia badalah. Allazina atahumullahu hadzan minal kitabi fa'lamu anna ma ja'a. Fa'alimu enggak ada alifnya ini. Fa'alimu. Fa'alimu anna ma ja'at bihi huwal haq. Ja'at mah enggak ada alifnya. Anna ma ji'ta bihi huwal haqqu. Oh. Anna ma ji'ta bihi. Anna ma ji'ta bihi huwal haqqu. Oh, ini kasat. Anna ma ji'ta bihi huwal haqqu. Yud'auna ila ma ja'a. Ini betul janjinya. Yud'auna ila ma ja'a fi kitabillahi. Wa huwal qur'anu. Liyafsilu. Liyafsila bainahum fi makhtalafu fihi fa illam yuwafaqa fa illam yuwafiq kan lam huruf jazm fa illam yuwafiq ahwa ahum ya ba katsirum minhum hukmallahi li anna man adathum afan ini min li anna min adatihim al i'rad wa anil haq li anna min adatihim al i'rad anil haq i'radu anil haq i'radu ya saya afan al i'rad ini kan sebagai khabarnya isimnya anak ya afan al-iradu anil haqqi ya i'radu anil haqqi wahai rasul apakah kamu melihat takjub dengan takjub ya ustaz ya takjub ini tidak kamu melihat wahai rasul takjublah dengan keadaan orang Yahudi itu ra'aita apakah kamu wahai rasul apakah kamu melihat takjublah pada keadaan orang Yahudi yang Allah berikan kepada mereka bagian dari kitab. Yang Allah berikan kepada mereka bagian dari kitab, maka ketahuilah. Akan mereka pun mengetahui. Ketahui mah i'lamu bu ada alifnya, ya. Ada hamzahnya. Maka mereka mengetahui nama sesungguhnya apa yang kau bawa adalah kebenaran. Apa yang kau bawa adalah kebenaran. Dan kamu diseru kepada apa yang telah datang. Mereka bukan kamu ya. Kalau kamu matu da'auna. Kalau da'auna mereka diseru. Dan mereka diseru kepada apa yang telah ada dalam kitab Allah. Yaitu Al-Quran. Untuk membedakan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Dan jika mereka tidak mereka, maka jika Al-Quran tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Al-Quran jika sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka enggan, kebanyakan mereka enggan dari menegakkan hukum-hukum Allah. Karena sesungguhnya di antara kebiasaan mereka. Karena sesungguhnya di antara kebiasaan mereka dan adalah tadi, berpaling dari. Adalah berpaling dari kebenaran. Bukan tadi ya. Al-Tawfiq wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون tidakkah engkau melihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diberikan bagian dari Alkitab yaitu orang Yahudi yang Allah berikan kepada mereka kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi mereka itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam yud'auna ila kitabillah mereka disuruh untuk mengikuti kitab Allah yaitu Al-Qur'an liyahkuma bainahum agar mereka berhukum ya menggunakan Al-Qur'an sebagai hukum di antara mereka summa yatawalla fariqum minhum kemudian sebagian kelompok mereka berpaling. Wahum mu'ridun. Dan mereka adalah orang-orang yang suka berpaling dari kebenaran, menentang kebenaran. Ini merupakan gambaran orang Yahudi, dan kita sudah banyak ya membahas tentang sifat-sifat orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah, di mana mereka berkali-kali ya menentang kebenaran, sekalipun kebenaran itu telah mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Harusnya orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini merupakan orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya, banyak sekali rasul yang diutus kepada mereka, kitab yang diturunkan kepada mereka, bahkan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan dan mereka alami sendiri dengan mata kepala mereka sendiri, dengan badan mereka sendiri. Namun itu tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas sekali bahwasannya di antara isi kandungan Taurat adalah ya berisi kabar tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Artinya akan datang seorang Nabi dengan kitab yang ia bawa, yang berisi hukum-hukum yang wajib mereka terapkan. Namun, ya orang Yahudi itu sifatnya kalau ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka pun enggan untuk menerapkannya. Ini merupakan kebiasaan buruk orang Yahudi ya dari masa ke masa. Ya, bahkan kebanyakan mereka itu ya tawalla fariqum minhum ya. Sekelompok mereka itu berpaling dari kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan kita tahu bahwasanya di antara hal yang paling mendorong orang Yahudi untuk tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hasad, kedengkian, rasa iri karena nabi yang terakhir ternyata bukan dari Bani Israel melainkan dari bangsa Arab. Ini membuat mereka ya tidak senang, hasad. Sehingga mereka pun berpaling dari kebenaran. Wa hum mu'ridun. Dan mereka itu memang biasa ya, orang Yahudi itu biasa menentang Allah dan Rasulnya. Biasa berpaling dari kebenaran. Nah, kita lanjutkan. Ibu Rani, silakan baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Hal itu dikarenakan karena mereka berkata bahwa kami tidak akan disentuh oleh api neraka, bahwa neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Dan mereka tertipu dengan tentang agama mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Zalika ini isim isyarah sebagai mubtada, bi anna jar majrur, hum sebagai isim anna, qalu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'il, dan sebagai khobar anna, jumlahnya sebagai khobar anna. Lan harfu nasbin, tamassa fi'il mudhari, fi'il mudhari mansub bilan, na maf'ul bih, an-naru fa'ilnya, illa istisna ayyaman mustasna ma'dudatin na'at. Al-wawu harfu atfin, ghorro fi'il maldi, hum maf'ul bih, fi dini jar majrur, him mudhof ilaih, ma isim mausul sebagai fa'il dari ghorro, kanu fi'il maldi naqis, al-wawu sebagai fa'il, yaftarun fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai khobar kana. Dhalikal insirofu anil haqqi, sababuhu i'tiqadin fasidin ladai ahli. Jadi apa nih i'tiqadin, Bu? Sababuhu i'tiqadu. I'tiqadun. Ya. Sababuhu i'tiqadun fasidun ladai ahli kitab. bi annahum lan yu'adzabu illa ayyaman qalilatan wa hadzal i'tiqadi ada ila ja wa hadzal i'tiqadu wa hadzal i'tiqadu ada ila jaratihim 'ala Allahi wastihanatihim bidinihi wastimrarihim 'ala dinihimul batili alladzi khada'u bihi anfusuhum. Penyimpangan itu, penyimpangan mereka dari kebenaran, sebabnya adalah karena keyakinan yang rusak di kalangan ahli kitab, bahwasannya mereka tidak akan diazab kecuali dengan hari-hari yang sedikit saja. Dan keyakinan ini menjadi apa ya, menjadi, ya maksudnya terjadi gitu aja. Oh, terjadi, dan keyakinan ini terjadi apa ya, membawa gitu ya ke menjadi penentang. Oh, afwan. Dan keyakinan ini mendorong mereka untuk berani, jur'atim itu berani menentang ya. Iya, berani jur'atim menentang berani. Allah dan meremehkan agamanya dan mereka terus menerus dengan agama mereka yang batil, yang mereka tertipu dengannya. Yang mereka menipu diri mereka sendiri. Oh, yang mereka menipu diri mereka sendiri. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika biannahum qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Yang demikian itu karena mereka mengatakan neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ini merupakan keyakinan yang batil tanpa ada dasarnya sama sekali, baik dari Al-Quran maupun dalam Taurat mereka. Ini hanyalah bualan mereka tanpa dasarnya, tanpa ada dasarnya sama sekali. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan mereka menipu ya diri mereka sendiri dalam agama mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Jadi di antara kebiasaan buruk orang Yahudi ya adalah mereka suka meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Seperti mereka mengatakan dalam ayat ini, mereka tidak akan diadab di dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Atas keyakinan inilah yang akhirnya mendorong mereka berani menentang Allah Subhanahu wa taala, berani ya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berani menendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap teguh di dalam agama mereka yang batil, yang mana sebetulnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri dengan sebab keyakinan yang batil ini. Ya. Bahkan ya dalam surah Al-Baqarah, ya kemarin waktu kita baca tafsir surah Al-Baqarah, di antara bualan mereka juga, mereka mengatakan bahwa saya tidak akan masuk ke surga kecuali orang-orang Yahudi. Ya. Ini merupakan keyakinan yang lagi-lagi tidak ada dasarnya ya sama sekali. Dan kita seorang muslim ya wajib menyelisihi orang Yahudi dengan sifat yang semacam ini. Seorang muslim itu perkataannya, keyakinannya, perbuatannya harus didasari oleh dalil yang sahih, dalil yang sori, yang jelas, yang tegas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh mengada-adakan sesuatu dalam agama kita yang tidak ada dasarnya sama sekali, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sikap atau sifat suka mengada-adakan keyakinan, perbuatan, perkataan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah, ini merupakan sifatnya atau kebiasaannya orang Yahudi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan baca. Siapa yang belum ya? Ummu Farhan, silakan Ummu Farhan. Silakan Ummu Farhan. Baik, Pak Syahid. Pak Nur Hadi ya, Pak Nur Hadi. Silakan Pak Nur Hadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Maka bagaimanakah jika kami mengumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan padanya, dan disempurnakan bagi setiap jiwa dibalas bagi setiap jiwa apa yang telah mereka usahakan, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun juga. Fa istinafiyah, kaifa harfu istifham, idza, kalau idza apa ini Ustaz? Idza namanya dzarfiyah syartiyah. Idza dzarfiyah syartiyah. Jama'ah, jama'nahum jama'ah fi'il madhi, na' fa'ilnya hum maf'ulun bih, liyaumin jar dan majrur, la nafiyah lil jins, raiba isim la, fihi jar dan majrur wa ataf wufiyat fi'il madhi kullu fa'ilnya nafsin mudaf ilai dari kullu ma sebagai fi mahalli nasbin maf'ulun bih, kasabat fi'il madi, wa istinafiyah hum mubtada la yudlamun sebagai khobarnya, la nafiyah yudlamun fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu, dia majhul ya. Fi'il mudhari majhul, iya marfu. Berarti wawunya apanya? Waw istinafiyah, Ustaz. Bukan, maksudnya istinafiyah. Ya. Wawunya naibul fa'il. Enggak, kan majhul. Kalau majhul itu naibul fa'il ya. Saya kira wahum ya, yang wahum. Wahum la yudlamun. Waw naibul fa'il, jadi yudlamun. Baik, ayo baca tafsirnya. فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه وهو يوم القيامة وأخذ كل واحد جزاء ما اكتسبه وهم لا يظلمون شيئا. Maka bagaimana keadaan mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka untuk menghisab mereka di hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Dan dia adalah hari kiamat. Dan akan diberikan pada setiap manusia balasan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun juga. Baik ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa'iyakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Maka bagaimana apabila kami kumpulkan mereka pada satu hari yang tidak ada keraguan padanya, yaitu hari kiamat, dan setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang telah mereka usahakan di dunia, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas keyakinan batil yang diucapkan oleh orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka tidak akan diadab di neraka kecuali beberapa hari saja. Maka Allah mengingatkan, ya bagaimana kalau nanti mereka akan dikumpulkan di suatu hari di mana tidak ada keraguan akan terjadinya hari tersebut, dan setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Orang-orang yang beriman, maka balasannya adalah kebaikan di akhirat. Sementara orang-orang yang tidak mau beriman, orang kafir, balasannya adalah keburukan di akhirat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti akan dibalas sesuai dengan amalannya di dunia. Orang-orang yang selama hidup di dunia mengisi hari-harinya dengan ketaatan, dengan keimanan, insyaallah di akhirat dia akan menemukan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang selama hidup di dunia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan, dengan dosa, maka dia akan menemukan balasan buruk di akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, dengan bekal terbaik untuk menghadapi hari hisab dan hari pembalasan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.